وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minkum." Tidak akan datang suatu zaman. Tidak akan datang suatu masa. Tidak berganti suatu generasi. Tidak berganti tahun, hari, bulan. Illa walladhi ba'dahu syarru minkum. Kecuali zaman setelahnya itu pasti lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dalam hadis yang mulia ini, telah datang peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita seluruhnya. Tidaklah berganti zaman kepada zaman setelahnya. Tahun berganti dengan tahun sebelumnya. Kecuali pasti masa setelahnya itu pasti lebih jelek, lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Disebabkan semakin banyaknya fitnah, semakin besarnya fitnah, semakin bergejolaknya fitnah, sehingga sesuatu yang halal dianggap sebagai sesuatu yang haram, sesuatu yang haram dianggap sebagai sesuatu yang halal. Maka kalau kita mengamati dari tanda-tanda hari kiamat kecil dari apa yang dikhabarkan Rasulullah, itu disebabkan karena bergejolaknya fitnah yang besar. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ketika riba-riba yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innar riba sittun wa sab'una baban." Sungguhnya riba itu mempunyai 76 tingkatan dosa. Adalah dosa yang paling ringannya, yang paling rendahnya dari 72 cabang dosa riba. Yang paling ringannya ayatir rajul ummah. Seperti seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Ini dosa yang paling ringannya dari orang yang melakukan transaksi riba. Dosanya seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Bergantinya zaman, masa, riba ini dibungkus kata Rasulullah dengan nama-nama yang indah. Dibungkuslah dengan nama bunga. Dibungkuslah dengan nama koperasi. Dibungkuslah dengan nama simpan pinjam. Fitnah bagi manusia. Menjadi fitnah bagi manusia. Sehingga manusia tidak bisa membedakan ini haram, ini halal. Karena dibungkus dengan nama bunga. Dibungkus dengan nama koperasi. Dibungkus dengan nama balas jasa. Itulah fitnah. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Banyaknya anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang tua dianggap sebagai teman. Orang tua dianggap sebagai pembantu. Itulah fitnah. Semakin berganti zaman, itu di zaman setelahnya pasti lebih jelek dari zaman sebelumnya. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Merajalelanya pembunuhan. Hingga seorang membunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Kenapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Itulah fitnah. Orang yang membunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Itulah fitnah. Zaman berganti dengan zaman setelahnya, pasti zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Keluarnya satu kelompok yang mengatasnamakan Islam. Tapi mereka membaca Al-Quran tidak keluar dari kerongkongan-kerongkongan mereka. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Munculnya kelompok awal. Yang mengatasnamakan Islam. Fitnah bagi manusia, menipu manusia. Mereka menyebarkan bendera. Tertulis La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Pada mereka kawan. Fitnah bagi manusia. Menipu manusia. Mereka menggunakan sorban, jubah. Tapi mereka dikabarkan Rasulullah adalah sejelek-jeleknya bangsa yang berada di kelengahnya. Sejelek-jeleknya bangsa yang berada di kelengahnya. Coba lihat. Lebih jelek bangsa dari anjing. Lebih jelek bangsa dari bangsa. Ini kelompok Khawarij. ISIS adalah Khawarij. ISIS adalah Khawarij. Bukan bagian dari Islam. Itulah fitnah. Menimpa umat ini. Mereka menyebarkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada mereka adalah Khawarij. Membuat fitnah bagi manusia. Al-Qaeda adalah Khawarij. Walaupun mereka berjubah dan berjenggot. Itulah fitnah menipu manusia. Menyamarkan agama. Tidaklah berganti zaman kecuali zaman setelahnya pasti begitu. Dan akhir dari fitnah adalah keluarnya Dajjal. Inilah maksudnya. Akhir dari fitnah yang terbesar yang menimpa umat ini adalah keluarnya Dajjal. Munculnya Muzailamah Al-Kadzdzab sebagai fitnah bagi manusia setelah meninggalnya Rasulullah. Dia mengaku dirinya sebagai nabi, membuat fitnah bagi manusia. Menyusul nabi-nabi berfitnah nabi-nabi palsu, membuat fitnah bagi manusia. Dan nanti di akhir zaman muncullah akhir dari segala fitnah, yaitu fitnah Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah materi kita. Bagaimana sidang jamaah? Kita memperkuat La ilaha illallah. Membentengi diri kita dengan tauhid. Memperkuat diri kita dengan agam Islam. Karena itulah yang bisa membentengi kita dari fitnah yang terbesar, yaitu fitnah Dajjal. Contoh kita. Ketika Dajjal nanti keluar di akhir zaman, di daerah Syam dan Irak. Siapa yang mengikuti Dajjal? Kata Rasulullah. Orang-orang yang berjubah sama unalfan. 70 ribu orang yang menggunakan jubah. Bukan menggunakan tali. Tapi menggunakan jubah untuk fitnah dan manusia. Bayangkan. Orang-orang Yahudi menggunakan jubah untuk menipu manusia. Sebagai fitnah bagi manusia. Yang insya Allah kita akan bacakan nanti. Riwayat-riwayat dari dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita ingin menjelaskan secara detail tentang kisah-kisah Dajjal, lihat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sangat jelas dan detail menjelaskan siapa hakikat Dajjal. Sidang jamaah pengajian yang dirahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang nabi. Tidaklah seorang rasul. Dan yang pertama sampai yang terakhir. Yang Allah utus di muka bumi. Kecuali mengingatkan umatnya. Dari bahaya fitnah yang terbesar ini. Fitnah Dajjal. Nabi Nuh. 951 mendakwakan kaumnya. Salah satu yang diingatkan kepada kaumnya adalah bahaya fitnah Dajjal. Muncul Nabi setelahnya. Nabi Idris. Muncul Nabi setelahnya Nabi Hud. Muncul Nabi setelahnya Nabi Saleh. Muncul Nabi setelahnya Nabi Ibrahim. Terus sampai Nabi Muhammad. Kecuali mengingatkan kepada umatnya. Tentang bahaya makhluk ini. Yaitu Dajjal. Kalau sosok Fir'aun hanya diingatkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Sosok Namrud ketika dia mengatur dirinya kepada Tuhan diingatkan oleh Nabi Ibrahim kepada masyarakat Babilonia. Tapi Dajjal tidak. Setiap Nabi dan Rasul yang pertama sampai yang terakhir kecuali mengingatkan kepada seluruh umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Kita akan bacakan dalam Sahih Al-Bukhari. Sebelum kita akan jelaskan inti dalam pembahasan kita, benteng-benteng yang kuat dan kokoh untuk berlindung kepada Allah, dari fitnah Dajjal. Kita bacakan dulu riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, karena riwayat Imam Bukhari ini riwayat-riwayat yang sangat detail dan jelas. Yang rinci menjelaskan tentang hakikat Dajjal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Ibrahim an Shalih an Ibn Shihab. An Salim bin Abdullah, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Qoma Rasulullah binna." Rasulullah berdiri di hadapan manusia. Fa asna 'ala Allah binna wa ahlihi. Maka Rasulullah memuji Allah. Mengagungkan Allah. Memuliakan Allah. Karena dialah Allah yang berhak untuk dipuji. Summa zakara Dajjal. Kemudian Rasulullah mengingatkan tentang Dajjal. Dajjal artinya Al-Kadda. Dajjal artinya Abdullah. Jadi Dajjal itu artinya Al-Kadzab, pendusta. Ad-Dalal. Yang menyesatkan manusia. Dajjal juga dinamakan dengan nama Al-Masih Dajjal. Al Al-Mati. Dajjal itu dinamakan Al-Masihud Dajjal. Ada gelar. Dajjal itu punya gelar. Namanya Al-Masih. Ada dua penafsiran makna Masih. Gelar yang didapatkan Dajjal. Penafsiran pertama dinamakan dia Al-Masih. Karena salah satu matanya itu buta. Tertutup. Hilang. Maka dinamakan Al-Masih. Penafsiran yang kedua dinamakan dia Al-Masih yang terhapus. Disebabkan karena dalam waktu ringkas. Dalam waktu 40 hari keberadaannya di dunia. Dia bisa mengikatkan seluruh manusia di muka bumi. Dalam waktu 40 hari. Bayangkan, dinamakan Al-Masih. Karena dia menghapuskan seluruh kebenaran. Kebaikan dengan adanya dia di muka bumi ini ketika dia keluar di akhir zaman. Ad-Dajjal, pendusta. Maka Rasulullah pun berkata, saya ingatkan kepada kalian summa dzakara Dajjal. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Faqala inni la'udzirukumuhu. Ya sahabatku, saya ingatkan kepada kalian tentang bahaya Dajjal. Wa man nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, siapapun nabi, siapapun dia. Dalam bahasa Arab, nasiro berada dalam sigo penafian, bermakna umum, nabi siapapun. Illa wa qad anzarahu qaumah. Sesuatu nabi itu mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qaulan. Lam yaqulku nabiyyun li qaumihi. Akan tetapi saya akan katakan kepada kalian suatu peringatan yang tidak diingatkan oleh nabi selain saya. Ya. Jadi nabi akan mengingatkan kepada kita suatu kalimat. Suatu kata yang kalimat ini tidak diingatkan oleh nabi sebelum beliau. Apa itu? Innahu a'wa. Sungguhnya Dajjal itu a'wa. Jadi beda, ada a'ma dan ada a'wa. Kalau a'ma itu buta. Kalau a'wa artinya seorang yang rusak matanya, itu a'wa. Jadi dinamakan a'wa karena salah satu dari matanya itu rusak. Maka itu dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan makna akwar. Apa makna akwar? Yang melupakan ciri dari Dajjal ini. Dijelaskan pada riwayat setelahnya, innahu akwar ayyuh. Sungguhnya Dajjal ini rusak matanya. Bukan buta, rusak. Maka dijelaskan sebenarnya kana ainahu inabatan tokya. Rusaknya matanya Dajjal ini adalah sesuatu yang keluar, yang menonjol keluar. Sebagai bentuk aib dan celaan terhadapnya. Inabatan tokya. Seperti anggur yang kuat, yang melonjol. Ini makna akwar. Jadi salah. Kalau dalam gambar-gambar, itu Dajjal satu matanya. Tidak. Ini salah. Dia memiliki dua mata, tapi yang satu apa? Rusak. Keluar. Menggambarkan sesuatu yang jelek dan mengerikan. Setelah itu, setelah Rasul mengingatkan bahwa Dajjal itu adalah akhwat. Rusak matanya, jelek matanya. Nabi mengingatkan kepada kita, wa inna allaha laysa bi akhwat. Sungguhnya Allah itu tidaklah akhwat. Kenapa Nabi mengingatkan kepada kita? Sungguhnya Allah itu tidaklah akhwat. Tidaklah rusak matanya. Karena Dajjal ini ketika dia keluar, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka itu Rasul mengatakan, tidak pantas Dajjal itu Tuhan. Dia manusia. Rusak matanya. Tuhan kalian tidak seperti itu. Dajjal itu keluar adalah fitnah bagi manusia. Ingat. Allah menciptakan Dajjal sebagai tanda dekat hari kiamat sebagai fitnah bagi manusia. Maka itu Rasul mengingatkan, sungguhnya Tuhan kalian tidaklah Allah. Riwayat berikutnya. Jadi jelas ya. Jadi Dajjal itu adalah sosok seorang yang salah satu matanya itu akwa, rusak, menonjol, keluar, jelek. Kemudian riwayat yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat yang lain tentang Dajjal ini. Dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ditambahkan, innal masiha dajjal awamul al-yumna. Dalam riwayat Imam Muslim. Sungguhnya al-masiha dajjal, matanya yang rusak itu adalah yumna, bagian kanan. Awamul al-yumna ka'anna aina utofiyah. Bahwa Dajjal itu, matanya yang rusak adalah mata yang bagian kanan. Yang akan-akan matanya itu tokia, keluar. Menonjol. Dalam riwayat yang lain, kita baca riwayat yang lain. Di sini ada riwayat yang tergabungkan untuk melintas waktu. Jadi riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Ini riwayat yang sangat jelas sekali. Mengkisahkan tentang Dajjal. Riwayat Imam Bukhari. Dalam waktu yang terbatas, Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Kemudian Imam Ahmad. Tergabungkan riwayatnya. Ya. Dikumpulkan riwayat ini dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Saya bacakan kisahnya. Ya, deh. Riwayatnya panjang. Ya. Saya gabungkan Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad riwayat ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakannya, karena riwayat yang panjang saya bacakan saya sini. Karena panjang saya lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, seandainya Dajjal itu keluar dan tanya di tengah-tengah kalian, maka sayalah yang akan menghadapinya. Lihat. Seandainya Dajjal itu keluar dan saya di tengah-tengah kalian, maka sayalah orang yang akan menghadapinya. Ini menunjukkan dari apa yang diprediksikan Rasulullah. Bu'istu ana wa sa'a kahatin. Coba perhatikan tangan saya. Bu'istu ana wa sa'atat hatain. Ketika Rasul mengisyaratkan sekali. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, bu'istu ana wa sa'atat hatain. Masaku. Masa saya utuh. Dengan terjadinya hari kiamat, Nabi mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Jari telunjuk dan jari telunjuk. Begitu dekatnya masa ini. Maka itu wajar ketika Nabi mengatakan, kalau saya, seandainya tidak jalan keluar, dan saya berada di tengah-tengah kalian, maka sayalah yang akan menghadapinya. Dalam riwayat yang lain, Dajjal ini akan keluar di daerah Al-Masrif, bagian timur. Sebagaimana diberitakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah, Ad-Dajjal yakhruju min ardi bil-Masrif. Yuqalu lahu Khurasan. Rasulullah berkata Dajjal itu akan keluar di daerah timur. Timur itu banyak. Nabi perjelas. Yuqalu lahu Khurasan. Bagian timur itulah dinamakan dengan nama Khurasan. Dan Khurasan ini ada negeri yang terletak di antara Syam dan Irak. Di sinilah akan keluar fitnah yang paling terbesar di muka bumi ini sebelum terjadinya hari kiamat. Di daerah Khurasan. Maka itu wajar dalam riwayat Imam Muslim dari Anas. Nabi mengatakan yasba'ud dajjal min yahudil asbahan sab'una alfan alaihim. Dajjal ketika dia keluar di daerah Khurasan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi asbahan. Yahudi asbahan berjumlah 70,000. Dalam riwayat yang lain ditegaskan mereka menggunakan jubah. Bayangkan, menggunakan jubah. Dikasirkan para ulama, siapa itu Yahudi Asbahan? Siapa itu Yahudi Asbahan? Kata para ulama, itulah Syiah. Itulah Syiah Yahudi Asbahan. Karena dia keluar di daerah haram. Kamu lihat orang-orang Syiah. Ada yang pakai gini. Pakai jubah, pakai imamah. Fitnah bagi manusia indah. Dilihat. Menipu manusia. Sab'una Asbahan. Bayangkan Yahudi Asbahan. Nabi tidak mengatakan tadi Yahudi. Tidak. Nabi ikutkan. Dijuruskan diri Yahudinya. Maka itu Syiah Yahudi. Dia bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Dia Yahudi. Yahudi Asbahan. Nah Syiah. Sab'una Asbahan. Mengikuti dari Syiah. Maka itu dia akan keluar di daerah Khurasan. Di antara Syam dan Irak. Di sebelah bergojolak. Muncullah dan Syiah. Dia akan keluar diikuti oleh 70,000 orang-orang Yahudi yang menggunakan jubah. Kita lanjut dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan, seandainya Dajjal itu keluar dari Syam dan Irak, dan saya masih berada di tengah-tengah kalian, maka sayalah yang akan menghadapinya. Walakin akan tetap. Apabila dia telah keluar, sedangkan saya tidak ada lagi di tengah-tengah kalian, maka hendaknya setiap orang mengurus dirinya masing-masing. Inilah pembahasan kita. Inilah itu pembahasan. Bagaimana memperkuat, memperkokoh ilmu agama sebelum Dajjal keluar. Karena nanti saya tahu pada kita, kalau saya sudah tidak ada di sisi kalian, maka setiap orang mengurus dirinya masing-masing. Dan Allah akan menjadi penolong bagi setiap muslim. Sebelum kita lanjut, kita akan baca riwayat lain nanti, ya, supaya lebih jelas. Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau saya sudah tidak ada di kalian, maka hendaknya setiap orang mengurus dirinya. Nabi tidak katakan, nanti kalau kalian, kalau Dajjal keluar, kalian siapkan senjata. Kalian siapkan pedang. Kalian berlindung di semua benteng yang kokoh dan kuat. Tidak. Dan kami mengatakan, urus diri di kalian. Dengan cara apa? Nah, disebutkan dalam riwayat yang banyak saya bacakan. Riwayat yang pertama. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin membaca kitab-kitab Dajjal, hati-hati. Jangan membaca buku-buku sembarang. Cukupkan dengan hadis. Karena hadis itu lengkap sekali menjelaskan tentang Dajjal. Lengkap detail asam tersebut. Kalau kita bisa kumpulkan. Detail betul menjelaskan. Ya, tentang Dajjal. Salah itu kalau mengatakan Dajjal akan keluar dari di segitiga membuda itu salah. Salah, tidak benar. Mana dalam hadis yang menjelaskan seperti itu. Jelas dalam hadis. Dia akan keluar di daerah Syam dan Irak, Khorasan. Yang menguatkan lagi keadaan yang akan dipuji oleh Yahudi, Asbahan. Tapi itu Asbahan. Nabi memberikan kepada kita benteng-benteng yang kuat dan kokoh. Satu. Dan lelekmah muslim. Ida kasah ada ahadukum palyasta idbillah. Min arba'in. Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasawuf. Tasawuf akhir. Falyasta'id billah min arba. Maka hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Maka ini termasuk dari sunnah-sunnah salat. Ingat, ini termasuk perkara yang sangat disekankan dalam salat. Dan sengaja doa perlindungan ini diletakkan sebelum salat. Kenapa diletakkan sebelum salat? Salam. Karena di situ salah satu tempat dikabulkannya doa. Ya. Salah satu tempat dikabulkannya doa seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, itu sebelum salat. Jadi bukan setelah salam, salah dalam posisikan orang. Itulah pentingnya belajar. Tidak ikut-ikutan. Dia salah meletakkan. Salah menempatkan posisi di mana dia berdoa. Dia berdoa setelah salam. Padahal ada yang mustajabah di situ sebelum salam. Ini doa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Doa perlindungan. Ya Allah, lindungilah saya dari azab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu dari azabnya neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Dari azabnya al-qabr. Wa min fitnal mahya wa mamat. Dan lindungilah saya dari fitnahnya kehidupan. Dan fitnah setelah kematian. Dan ditutup. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan saya berlindung dari kejelekan fitnahnya Masihud Dajjal. Saya berlindung dari kejelekan fitnahnya Al-Masihud Dajjal. Dalam hadis ini, cara membenteng kita dari bahaya fitnah Dajjal yang akan keluar dari zaman dengan meminta perlindungan kepada Allah. Bukan meminta perlindungan kepada presiden, kepada polisi, kepada teman, kepada orang tua. Tapi minta perlindungan kepada Allah. Ini yang pertama. urus diri-diri kalian dengan cara apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Setiap tasyahud akhir, sebelum salam, jangan lupa baca. Kita berlindung kepada Allah. Minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Saya berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejelekan fitnanya Al-Masihud Dajjal. Dalam riwayat yang berikutnya, riwayat Imam Muslim, Nabi memberikan cara solusi. Dan ingat, ini fitnanya Masihud Dajjal ini tidak main-main. Saya akan baca riwayat yang banyak. Ya, maka si Nabi mengatakan, tidak ada suatu fitnah di muka bumi ini yang fitnahnya melebihi fitnah Dajjal. Persiapan butuh. Membekali diri butuh. Di zaman-zaman fitnah seperti ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dari Nawas bin Sam'an, "Faman adrakahu minkum," barang siapa yang mendengarkan khabar, mendapati zamannya Dajjal, adrakahu zamannya Dajjal, dia mendengar Dajjal itu akan keluar dari Syam dan Irak. Aku perintah Rasulullah, "Falyaqra alaihi fawatiha suratul kahf." Maka hendaknya dia membaca awal-awal dari surat Al-Kahf. Membaca awal-awal dari surat Al-Kahf. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan yang mana itu awal surat Al-Kahf. Dijelaskan asrul, dijelaskan asro ayatul. Atas apa dan ayat Muslim, "Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahf." Barang siapa di antara kalian yang mendapati zamannya Dajjal, maka hendaknya dia membaca awal-awal dari surat Al-Kahf. Makna awal ditafsirkan asro ayat 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahf. 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa? Kenapa Rasulullah perintahkan kepada kita melindungi diri kita, membentengi diri kita, mengurus diri kita ketika kita mendengarkan Dajjal akan keluar dengan membaca awal fawati surat Al-Kahfi. 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, karena dari awal surat Al-Kahf, pembuka surat Al-Kahf ayat 1-10, itu terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Bagi siapa yang mau merenunginya, mengamatinya. Coba kita baca ayat awal dari surat Al-Kahf sampai ayat yang ke-10. Kita akan dapatkan isinya perkara-perkara yang menakjubkan. Terdapat tauhid, pengagungan kepada Allah, nama-nama Allah yang mulia. Maka itu wajar kalau awal 10 ayat awal dari surat Al-Kahf itu dijadikan sebagai benteng dan tameng untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang keutamaan surat Al-Kahf ini, "Man qara'a surat Al-Kahf lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil aqiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahf pada malam Jumat? Siapa yang membaca surat Al-Kahf pada malam Jumat? adha'alahu minan nur. Dia akan adha'alahu minan nur. Dia akan disinari cahaya. Akan disinari dengan cahaya. Lahu antara dirinya, fima bainahu antara dirinya. Ketika dia membaca surah Al-Kahfi, antara dirinya, wa baina baitil akhir, dan antara Ka'bah. Dia keutamannya. Besarnya membaca surah Al-Kahfi ketika malam Jumat. Dia akan dicahayai, disinari dengan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Dalam ayat yang dalam riwayat yang lain, maka bisa dibaca malam Jumat dan bisa pada hari Jumat. Karena dalam riwayat Imam Baihaqi juga disebutkan hari Jumat. Dan hadis ini dihasankan juga oleh Syalbani. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil Jum'ah. Jadi kalau dalam riwayat Ad-Dari, malam Jumat. Kalau dalam riwayat Al-Baihaqi, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil Jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Dia akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Ini salah satu amalan yang besar yang kita jadikan sebagai amalan rutin dalam sepekan kita. Kalau kita tidak tahu, oh ini malam Jumat. Manfaatkan keutamaan ini, Ibu, Bapak-bapak. Baca surat Al-Kahfi. Kalau luput pada malamnya, masih ada pada hari Jumatnya. Memberikan peluang kepada kita, ya, untuk mendapatkan keutamaan ini. Jadi, kesimpulan dalam riwayat yang kita bacakan bahwa ketika Nabi perintahkan berjagalah, berlindunglah dengan diri kalian, maksudnya apa? Membaca doa perlindungan. Satu. Yang kedua, membaca apa? Surat Al-Kahfi. Kemudian kita lanjut riwayatnya. Karena ini riwayat yang sangat panjang menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah melanjutkan, Dajjal adalah Al-Ja'af. Dajjal itu adalah sosok seorang yang berambut Ja'af. Ja'af itu artinya keriting. Ya, rambutnya keriting. Dan Ja'af itu bukan berombak, bukan. Ja'af itu dalam bahasa Arab sesuatu yang terlilit keriting rambutnya. Ya, bukan juga seperti durian, bukan, salah. Ada yang jelaskan rambutnya lagi seperti durian, ya. Karena kita harus kembalikan kepada bahasa. Ya, dia rambutnya Ja'af keriting. Ya. Kemudian A'war. Kemudian matanya itu buta. Ya. Rusak, matanya rusak. Saya jelaskan tadi mana A'war. Kemudian tertulis di antara kedua matanya. Kafaro. Tertulis di antara kedua matanya kafaro. Kalau saya tadi ulang tulis kafaro, semua kita baca. Bisa kan? Tapi ada setelahnya. Lanjutkan. Tertulis di antara kedua matanya, karena ingat, Dajjal itu fitnah bagi manusia. Di antara kedua matanya tertulis kafaro, kafir, kafir, kafir. Jadi ciri-cirinya jelas. Tapi kan aneh ya, ketika Dajjal mengaturnya Tuhan, kok banyak bentuknya? Kita kan jelas, Dajjal Tuhan tidak mungkin buta. Tuhan tidak mungkin geribo, gerising. Tuhan tidak mungkin kafir. Tapi kok banyak yang ikuti? Tidak jelas. Benar tidak? Tidak jelas. Tapi ingat, Dajjal itu Allah ciptakan itu apa? Ayo jawab. Fitnah bagi manusia. Namun juga fitnah. Saya jelaskan dari pembahasan pertama tadi apa itu fitnah. Fitnah itu menyembunyikan, menutup sesuatu yang jelas menjadi sama. Iya, kan jelas-jelas sekarang riba. Riba itu jelas. fitnah bagi manusia apa? Ditutup dengan apa? Bunga, simpan pinjam, koperasi, balas jasa. Iya, ini namanya fitnah bagi manusia. Sama dengan di antara kedua matanya tertuliskan kafaroh. Di bahasa setelahnya, yakra'ul katib. Tulisan ini akan mampu dibaca oleh orang yang pintar membaca dan orang yang tidak pintar membaca. Iya. Bacaan kafaroh yang berada di antara dua mata dajjal, kata Rasulullah, bisa dibaca oleh orang yang pintar membaca dan orang yang apa? Yang tidak pintar membaca. Berarti bukan yang menentukan mampunya kita bilang ini dajjal itu karena pintarnya kita membaca, bukan. Nabi jelaskan yang penting ada keimanan dalam diri kamu. Itu patokan. Ketika ada keimanan dalam diri kamu, maka tulisan kafaroh itu akan nampak di antara kedua mata. Kamu mampu membaca atau tidak mampu membaca. Jelas. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena kita dijelaskan oleh Rasulullah. Dajjal itu bukan Tuhan dia. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Asbahan. Dalam riwayat Imam Ahmad menggunakan jubah. 70.000 orang-orang Yahudi Asbahan. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai matanya Dajjal, maka hendaknya dia membaca awal dari surat Al-Kahf. Karena itulah fitnah yang terbesar. Fitnah yang terjadi di alam ini. Kemudian Nabi pun melanjutkan, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Sesungguhnya seorang datang menghampiri Dajjal, korubah Dajjal. Dia sok hebat, sok pintar. Kata sebegini Allah, sesungguhnya ada seorang yang menghampiri Dajjal dengan beranggapan dia mampu mempertahankan keimanannya. Dia mampu mempertahankan keimanannya. Ketika dia bertemu dengan Dajjal, kata Rasulullah, dia diberikan syubhat-syubhat oleh Dajjal, menjadilah orang ini menjadi pengikut Dajjal. Coba lihat, banyak syubhatnya. Dan saya biasa. Ada seorang yang merasa imannya kuat dan kokoh, tidak mungkin tertipu dengan Dajjal. Ketika dia berhadapan dengan Dajjal, Dajjal pun memberikan syubhatnya. Dia pun menjadi pengikut Dajjal. Nabi pun menjelaskan bagaimana syubhat Dajjal. Ini tidak menjadi syubhatnya Dajjal. Satu. Dajjal diberikan kemampuan mampu menurunkan hujan. Dan hal-hal yang hebat yang dilakukan Dajjal itu bukan khayalan. Nyata, jelaskan para ulama. Itu nyata. Bukan sihir, tapi nyata. Ingat, bukan sihir. Kemampuan-kemampuan yang dilakukan Dajjal itu bukan bentuk-bentuk sihir. Bukan bentuk-bentuk menipu, tapi suatu hal yang nyata. Itulah fitnahnya. Maka dikatakan dia fitnah yang besar. Iya, dia fitnah yang besar. Beda dengan orang yang mengaku dirinya Nabi, begini-begini dia mampu bisa terbang. Itu semua bentuk-bentuk sihir, sekedar sihir. Tidak mumpan dengan senjata tajam, itu sihir. Kalau Dajjal bukan sihir. Tapi ini seperti yang wahyu. Satu. Dia perintahkan langit untuk mengumumkan hujan. Turunlah hujan. Bukankah ini sumpah yang besar? Apakah Fir'aun mampu aku menurunkan sunat? Jawab, ketika dia mengaku Tuhan. Apakah Namrud mampu menurunkan sunat ketika dia mengaku sebagai Tuhan? Jawab. Maka itu wajar kalau Dajjal dikatakan apa? Sisanya besar. Apalagi dalam riwayat yang sebelumnya, sebelum Dajjal keluar ini, apa namanya, langit tertahan bertahun-tahun lamanya, tidak turun hujan, tertahan. Jadi itu yang lain. Sebelum Dajjal keadaan bumi tanjung, bertang, hujan tidak turun. Ya, hujan tidak turun. Ketika Dajjal keluar, maka dia memberikan suhat kepada manusia. Saya lah Tuhan kalian. Dia mampu menurunkan hujan di saat manusia membutuhkan hujan. Bukankah suhat? Bukankah fitnah bagi manusia? Dia mampu menurunkan hujan. Turun, secara waktu. Fitnah bagi manusia. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Kita berlindung kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditemukan dengan masa-masa seperti ini. Maka sewajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min sirarna. Sungguhnya manusia yang paling jelek, man tudrikuhu sa'a wa hum ahya. Manusia yang paling jelek adalah manusia yang menemukan hari kiamat di saat dia masih hidup. Karena jeleknya masa. Jeleknya keadaan. Jeleknya dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yamurur rajul bi qabri rajul fa yaqulu ya laitani matana." Subhanallah. Karena jeleknya masa, jeleknya orang-orang yang berada di dunia ini. Dia mengatakan, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yamurur rajul bi qabri rajul. Sehingga seorang itu melewati sebuah kuburan. Seorang melewati sebuah kuburan. Fayaqul ya laitani makana. Seandainya saya saja yang berada di dalam kuburan tersebut. Karena jeleknya masa saat itu. Dia ingin berganti dengan orang yang dikubur. Yang dikubur tenang. Dia menghadapi masa-masa yang jelek, masa-masa fitnah. Maka itu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ketika menafsirkan ayat ini dia berkata apa? Ya'ti alaikum zamanun law wajadu ahadukum maut yuba'u la lastarahu. Pakai Ibnu Mas'ud. Dia menjelaskan hadis ini. Ya'ti akan ya teman-teman. Akan nanti datang suatu masa seandainya kematian itu dijual, maka kalian akan membelinya. Kata Ibnu Mas'ud. Seandainya kematian itu dijual, kalian akan membelinya. Karena jeleknya mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yuqalu bil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Bukakan jeleknya. Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberikan nikmat, menemukan hujan, menemukan tanaman. Manusia melupakan nama Tuhan. Kira-kira bagaimana? Kadang-kadang. Hatta la yuqalu Allah Allah. Sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut Allah Allah. Mereka lupa nama penciptanya karena jeleknya manusia. La yuqalu Allah. Maka wajah itu semakin mengatakan apa? Seandainya kematian itu dijual, orang akan membelinya. Orang apa? Orang akan membelinya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendapatkan peristiwa yang sangat mengerikan ini. Ya, zaman dari zaman zaman fitnah keluarnya Dajjal. Kita tidak bisa menjamin diri kita. Apakah kita bisa mampu mempertahankan tauhid? Mempertahankan keimanan? Mempertahankan akidah? mempertahankan prinsip agama di zaman-zaman fitnah seperti ini. Jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Orang ini terbius dengan subhat-subhat dajjal. Dajjal mampu menukar sudah. Dia merasa hebat orang ini. Apa dia merasa takjub, kagum dengan kehebatan dajjal. Padahal sebelum dia bertemu dajjal, dia mempersiapkan keimanan yang kokoh, yang kuat untuk menghadapi dajjal. Ketika dajjal mengeluarkan subhatnya, mampu menukar sudah, dia tertipu. Dia takjub, dia kagum. Ini hebat. Ditambah subhat yang kedua. Dia mampu mengeluarkan segala berbagai macam bendahara-bendahara, apa namanya, harta-harta yang berada di muka bumi. Dia mampu mengeluarkan seluruh harta yang berada di bumi. Itu sebab kedua. Mulai emasnya, mulai peraknya, mulai insannya, mulai permatanya. Semua mampu dikeluarkan dajjal. Bukan takjub terhadap kehebatan dajjal. Dan ini wahyu. Bukan sihir, kalau sihir, sihir. Ini bukan wahyu, itu wahyu. Bukan kasusnya yang besar. Dia mampu mengeluarkan. Dari apa yang dikandung oleh bumi, dia mampu keluarkan dari kasus. Apa yang kami kasih? Haiwan. Apa yang kalian inginkan dari saya? Saya akan keluarkan dari apa yang ada di perut bumi. Apa? Bukankah kagum orang yang melihatnya? Bukankah kagum seorang yang melihatnya? Bukankah tertipu orang yang melihatnya? Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Begitu dahsyatnya fitnahnya. Yang ketiga, dia mampu menumbuhkan tanaman. Dia mampu menumbuhkan tanaman. Kisahnya, wah, bukan kisah, waktu. Kalian ingin apa? Tumbuh tanaman. Fitnah besar. Syubhat besar. Tumbuh tanaman. Berikutnya. Dia akan membawa dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, kata Mughirah, ma sa'ala ahadun nabi an dajjal ma sa'altuhu. Tidak ada seorang pun yang menanyakan nabi tentang dajjal semisal dari apa yang ditanyakan. Jadi Mughirah ini bertanya detail tentang dajjal, ya Rasulullah, ada begini. Maka nabi heran, ma yajurru kami, kenapa kamu takut? Kata Rasulullah, pada Mughirah bin Syu'bah, apa membahayakan kamu ketika dajjal keluar? Maka Mughirah berkata, innahum layakulun inna ma'ahu jabalu hubuzin wa lahan ma'ah. Ini fitnah berikutnya. Dajjal akan keluar dalam keadaan membawa gunung roti. Lihat, gunung roti wa nahrul ma'ah, dan membawa sungai air. Nanya bagaimana? Waktu. Ini yang ditakutkan Mughirah bin Syu'bah. Nabi pun berkata kepada Mughirah, huwa ahwanu ala Allah min dzalik. Kaulah Mughirah. Dia sangat rendah di sisi Allah. Tidak seberapa. Dihibur dia. Jangan takut. Tidak seberapa. Huwa ahwanu ala Allah. Dia adalah sesuatu yang ringan di sisi Allah. Kemudian fitnah berikutnya. Dari fitnah subhat dajjal.